Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Kalau kita baca bahwasanya Al-Kalam menurut ahli nahwu harus terkumpul padanya empat perkara. Yang pertama adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz yakni dia berupa suara yang terkumpul dari sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua adalah murakkab. Apa itu murakkab? Yakni tersusun dari dua kata atau lebih. Namun yang perlu diingat, kata beliau rahimahullah, susunan di sini bisa hakikatan, bisa takdiran. Hakikatan ya seperti Muhammadun Musafirun Alil Munafi'. Ada yang takdiran ya seperti jawaban. Seorang yang ditanya, man akhuka? Dia jawab, Muhammad. Muhammad. Ya, walaupun terucap cuma satu kata, sebetulnya takdirnya Muhammadun Akhi, sehingga tiga kata. Ya, walaupun yang terucap satu, padahal hakikatnya tiga. Muhammadun Akhi. Kemudian yang perlu ditambahkan juga yang mungkin penting, ya, anjakuna murakkaban, yakni tarkiban isnadiyan. Jadi yang mungkin yang penting. Iya, an yakuna murakkaban maksudnya dengan tarkib isnadi. Karena nanti dalam kitab-kitab berikutnya ada tarkib mazzi, ada tarkib idhafi. Jadi maksud di sini tarkib isnadi. Iya, mubtada khabar, fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il, tarkib isnadi. Berikutnya Rabbi rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya kita kemarin terpotong, kata beliau rahimahullah ta'ala, am takdiran kama idha qalaka qailun man akhuk fatakuru Muhammad. Bahaja kalimatu tu'tabaru kalaman. Muhammad itu satu kata tapi teranggap sebagai kalam. Lain takdir Muhammadun akhi. Fahiya bi takdir, maka dia bi takdir ibaratun mu'allabatun min salah di kalimat. Ya, tersusun dari tiga kata yaitu Muhammadun, kemudian akhun, kemudian ya mutakallim. Sehingga pada proses takdirnya itu tiga kata, Muhammadun, akhun dengan ya. Salah kalimat itu adalah. Kalau mana kaunihi mufidan. Yang ketiga, harus mufid. An yakuna lafzan. An yakuna murakkaban isnadiyan. Yang kedua, ketiga adalah an yakuna mufidan. Wa mana kaunihi mufidan, yani an yahsuna sukutul mutakallimi adaih. Bagus diamnya seorang yang berbicara ketika berhentinya. Ketika dia berhenti, dalam ucapannya, bagus berhentinya. Iya. Kapan dikatakan bagus diamnya? Yaitu bihaitsu di mana la yabqa sami'u, di mana pendengar tidak tinggal, tidak diam, muntaziran menunggu li syai'in akhar, sesuatu yang lain. Iya. Yang berbicara ketika berhenti, ya, ketika diam sudah bagus diamnya. Di mana seorang pendengar yang mendengar ucapan dia tidak tinggal untuk menunggu sesuatu yang lain. Karena apa yang disampaikan sudah mufid, sudah memberikan faedah. Qala fa laqulta, kalau kamu katakan, idza hadaral ustadzu, idza hadara al ustadu la yusamma dzalika kalaman, tidaklah dikatakan itu sebagai kalam. Ya, ingat ya, saya ulangi lagi, kalam itu dalam bahasa Indonesia yakni kalimat sempurna. Kalau kalimah itu kata. Kalimah itu kata. Kalam kalimat sempurna. Idza hadara ustadz, tidak dikatakan sebagai kalam, tidak dikatakan sebagai jumlah mufidah, tidak dikatakan sebagai kalimat sempurna. Walau annahu lafdhun murakkabun min thalathi kalimatin. Walaupun itu adalah lafaz yang tersusun dari tiga kata. Kalimat itu jamak dari kalimah. Sehingga tiga kata. Annahu lafdhun, kenapa lafaz? Karena idza hadara al-ustadz itu adalah suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Ya, idza terdiri dari tiga huruf hijaiyah. Hadara dari empat huruf hijaiyah, tiga huruf hijaiyah, dan seterusnya. Murakkab. Kenapa murakkab? Karena tersusun lebih dari dua kata. Idza, satu, hadara, dua, ustadz, tiga. Murakkab, tiga kata. Walaupun sudah lafaz, walaupun sudah murakkab, tapi dia bukan kalam. Belum dikatakan sebagai kalimat sempurna. Kenapa? Li'anna al-mukhataba, karena sesungguhnya yang diajak bicara, jadi yang diajak bicara, yantadhiru, masih menunggu, ma taquluhu, apa yang mau kamu ucapkan, ba'da hadza, setelah ini. Kalau kamu bilang kepada seseorang, idza hadara ustadz, apabila ustadz hadir, dia masih menunggu. Berikutnya, apa yang mau kamu ucapkan dengan kehadiran ustadz? Mimma yatarattab, ya, apa yang tersusun, yang terjadi adalah hudur ustadz, atas hadirnya ustadz. Masih nunggu. Ada apa kalau dia hadir? Fa idza qulta, jika kamu katakan, idza hadaral ustadzu ansarat talamid. Kalau ustadz hadir, maka para murid diam. Sohra kalaman, baru ini menjadi kalam, kalimat sempurna. Karena sudah mufid. Dihusul faidah, karena telah ada faidah dari ucapanmu. Si pendengar tidak menunggu yang lain. Sebab faidah bahwasanya maksudnya memberikan kabar dengan sebab kehadiran ustaz, murid-murid diam. Ini mufid. Yaitu ketika mutakallim bicara, diamnya dia sudah bisa dipaham, memberikan faedah sehingga pendengar tidak menunggu sesuatu yang lain. Qala apa contohnya yang tidak mufid, ini contohnya, yaitu apa? Jumlah syarat yang tidak ada jumlah jawabnya. Idza hadara ustadz ini syarat. Kalau hanya sebutkan syaratnya saja, jumlah syartiyah, tidak disebutkan jawabnya, maka belum mufid. Masih menunggu jawaban syaratnya. Ya, di antara juga apa? Misalnya isim mausul yang tidak disebutkan silatul mausulnya. Kita katakan ja'alladhi, datang yang apa? Siapa dia maksudnya? Tapi kalau ja'alladhi qama, siapa mausulnya disebut, baru mufid. Ya, intinya harus mufid, yaitu memberikan faedah, yaitu ketika dia berhenti diam, ya sudah dipaham, tidak yang mendengar tidak menunggu sambungannya, tidak menunggu lagi lanjutan apa yang mau dia sampaikan. Qala wa mana kaunihi mawdu'an bil wad'in arabi an yakuna lafzan wa an yakuna murakkaban wa an yakuna mufidan. Yang terakhir adalah dia harus an yakuna maudu'an bil wadil arabi bil wad'i. Itu apa? Antakun al-alfadul musta'malatu fil kalam, yaitu lafaz-lafaz yang digunakan dalam kalimat sempurna tadi dalam kalam. Min al-alfaz adalah lafaz-lafaz allati wada'atha al-arabu, yang diletakkan oleh orang-orang Arab, lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan ya satu makna dari mana-mana yang ada. Ya, intinya lafaz-lafaz yang digunakan itu bahasa Arab, kata-kata yang biasa digunakan orang Arab. Sehingga sebagian mengatakan bil wadi maksudnya adalah dengan bahasa Arab. Itu mudahnya. Itu lafaz-lafaz yang digunakan adalah lafaz-lafaz yang memang orang-orang Arab biasa menggunakannya untuk menunjukkan satu makna tertentu. Masalan hadara. Hadara kalimatun, ada satu kata. Wada'ah al-Arab li ma'nan, yang orang-orang Arab meletakkannya menggunakan untuk satu makna. Wahuwa husulul hudur bizzamanil madhi, yaitu adanya kehadiran di waktu lampau. Wa kalimatu Muhammad, kata Muhammad. Qad wada'ah al-Arab li ma'nan, orang-orang Arab telah meletakkannya menggunakan untuk satu makna. Wahuwa dhatu syakhsi al-musamma bihal ismi, yaitu zat seseorang dinamai dengan nama ini. Berarti hadar itu adalah bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab yang digunakan orang Arab. Muhammad juga adalah kata yang biasa digunakan orang Arab. Faidha kulta, kalau kamu bilang hadar Muhammadun, takunu, berarti kamu qad istamalta, telah menggunakan kalimatain, dua kata. Kulu minuhuma, yang masing-masing dari dua kata tadi, mima wa ta'ala Arab, yang diletakkan, digunakan orang-orang Arab. Berarti, hadar Muhammadun itu adalah kalam, ada jumlah mufidah. Kenapa? Karena dia menemui syarat pertama, lafaz. Yang kedua, karena dia murakkab. Yang ketiga, karena sudah mufid. Dan yang keempat, sudah bilwat yang Arabi. Karena dua-duanya adalah kata yang digunakan orang Arab. Qala bihilahi ma idza takalamta bikalamin mimma wada'ahul ajam. Berbeda kalau kamu berbicara ya dengan ucapan yang digunakan orang-orang ajam. Kalfurs, Waturk, Walbarbar, Walfaranj. Iya, dengan bahasa Persia, dengan bahasa Turki, dengan bahasa Barbar, dengan bahasa Inggris. Fa'innahu la yusamma fi urfi ulama al-arabiyah kalaman. Maka tidak dinamakan dalam uruf ulama Arabiyah sebagai kalam. Nah, bahasanya bukan bahasa Arab. Sehingga menurut, iya, ulama bahasa Arab bukan kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman, walaupun mungkin dinamai oleh ahli bahasa yang lain sebagai kalam. Tetapi kalau dalam bahasa Arab bukan kalam. Karena kenapa? Karena bukan dengan bahasa Arab. Jadi kesimpulannya bil wad'i, yakni dengan bahasa Arab. Jadi kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang digunakan orang Arab. Sebagai tambahan, sebagian ulama kita menyatakan bil wad'i itu maknanya adalah bil qasdi, qasd. Ya, harus lafaz, harus murakkab, harus mufid, harus bil wad'i. Apa bil wad'i? Bil wad'i ini bil qasdi, dengan niat. Maksudnya apa? Yaitu an yaqsid al mutakallim ifadata as-sami'. Memang yang berbicara itu berniat bermaksud memberikan faedah kepada pendengar. Iya, ketika dia mengucapkan sesuatu, memang berniat memberikan faedah kepada pendengar. Sehingga keluar darinya kalamun na'im, kalamul majnun, kalamus sahi. Iya, keluar darinya ucapan-ucapan yang sedang tidur. Orang ngigau, tidur, bicara. Walaupun dia ketika bicaranya, misalnya ja'a Zaidun, atau ketika bicara di tidur dia ngigol, bilang hadar Muhammadun. Ya, dia manggil orangnya Zaid. Ya, ja'a Muhammad. Walaupun sepertinya kalimat sempurna, tapi yang mengucapkannya orang tidur. Tidak punya niat untuk memberikan faidah. Tidak dengan qasad. Maka itu bukan kalam. Demikian juga ucapan orang yang majnun. Ya, jadi yang dimaksud dengan bilwad'i itu ada dua. Sebagai menyatakan bilwad'i, yakni dengan bahasa Arab. Dan sebagai menyatakan bilwad'i, yakni dengan qasad. Bilqasdi. Ya, yakni an yaqsuda al-mutakallim ifadat as-sami'. Yang berbicara itu memang berniat memberikan faedah. Tidak sedang tidur. Tidak sedang ngigol. Nah, yang tidak punya niat untuk memberikan faedah. Ini empat. Qala, kata beliau, amsilatun lil kalam lil mustawfi syurut. Contoh-contoh kalimat sempurna yang memenuhi syarat-syarat. Yang empat. Al-jawu sahun. Ini terpenuhi pada yang empat syarat. Ya, lafaz murakab mufid bilwatin. Al-bustanu muthmirun al-hilal sati'un as-sama'u safiyatun yudhi'ul qamaru laylan yanjahu al-mustahidu dan seterusnya. Saya kira tidak saya baca, biar cepat. Qala anwa'ul kalam. Anwa'ul kalam. Qala waqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a di makna. Nah, dua catatan penting yang perlu diingat. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu salah satu. Ini termasuk kekeliruan dari Ibn Jurum rahimahullahu ta'ala, yang diluruskan oleh Al-Hattab dalam Mutamimah Jurumiyah. Ya, karena ismun fi'ilun harfun itu bukan aksam kalam, tetapi aksamul kalimah. Ya, aksam kalimah. Yang tepat bukan aksamul kalam, tetapi aksamul kalimah. Kata-kata dalam bahasa Arab ada tiga. Kata yang berupa isim, kata yang berupa fi'il, kata yang berupa huruf. Bukan aksamul kalam, tapi aksam kalimah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kata dalam bahasa Arab ada tiga. Ismun, fi'ilun, wa harfun ja'a lima'nan. Ya, kenapa beliau beri kaid ja'a lima'nan? Huruf yang datang dengan memiliki makna. Ya, untuk mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf, ada huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani yang memiliki makna dan huruf mabani yang digunakan untuk membangun satu kata. Itu huruf-huruf hijaiyah. Huruf yang dimaksud bagian dari kata adalah huruf yang memiliki makna. Ismun, wa fi'lun, wa harfun ja'a lima'nan. Dua catatan yang perlu diingat. Ya, yang pertama apa? Tadi yang benar bukan aksamul kalam. Nah, kalau ini kan domirin kembali ke kalam. Awalnya kenapa kita bicara? Kita baca al-kalamu wa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aksamuhu. Berarti wa aksamul kalam. Hunya kembali ke kalam. Dan ini keliru. Yang benar karena ini adalah bagian dari kalimah. Kata-kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Bukan kalam tapi kalimah. Yang kedua catatan apa tadi? Yang kedua catatannya. Kenapa dikatakan harfun ja'a lima'nan? Karena huruf ada dua. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Yang dikatakan huruf. Bagian dari kata adalah huruf memiliki makna. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa aqulu al-alfadhu allati kana al-arab yastamilunaha fi kalamihim, lafaz-lafaz yang orang-orang Arab menggunakannya dalam ucapan mereka, wa nuqilat ilaina anhum, dinukil kepada kita dari mereka. Panahnu takallamu biha fi muhawaratina wa durusina, dan kita berbicara dengannya dalam perbincangan kita, muhawarah hiwar, perbincangan kita, wa durusina dan daras-daras kita, wa naqra'uha fi kutubina, dan kita membacanya dalam kitab-kitab kita, wa naktubu biha, dan kita tulis biha. Ingat, ingat yang penting dalam belajar nahu itu mempelajari kemana kembalinya dhamir. Kemana kembalinya dhamir. Ya, ha di sini kembali ke masa kemana? Lafad. Saya ulangi. Biar kita terhati. Al-lafad alati kanal arabu yasta'milunaha. Ha kembali ke mana? Ke al-lafad. Ya. Wa nukilat ilanhum panahnu natakallamu biha. Ha kembali ke al-lafad. Wa naqra'uha. Ha kemana? Ke al-lafad. Itu kembali ke al-lafad. Wa naktubu biha. Hanya kemana? Ke al-lafad. Ya, kita membacanya di kitab-kitab kita, kita menulis dengannya dengan lafaz tersebut di kepada keluarga kita, wasiqain dan kepada teman-teman kita. La yakhlu wahidun minha. Ha ke mana kembalinya? Ke alfaz, alfaz. Ya, tidaklah kosong satupun dari lafaz tadi, an yakuna wahidan min hadhihi asya. Tidak lepas, tidak kosong, tidak lepas dari satu di antara tiga. Yaitu apa? Bisa jadi ismu, isim, fi'il, atau huruf. Ya, intinya, lafaz-lafaz yang kita gunakan itu tidak lepas dari satu dari tiga. Isim, fi'il, dan huruf. Iya. Qala. Amal ismu, adapun isim. Fahuwa fil logati ma dalla ala musamman. Dalam bahasa adalah apa yang menunjukkan yang dinamai. Yang menunjukkan apa yang dinamai. Wa bisalah nahwiyin, adapun dalam bisalah nahwiyin, kalimatun. Ingat. Ingat yang salah terjemah. Kalimah, ya ini apa? Kata. Kalimah apa? Kata. Kalimatun, kata. Dallat ala ma'anan finafsiha, yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, sudah memberikan makna. Walam taktarin bizaman, dan tidak bergandengan dengan waktu. Tidak terkait dengan waktu. Nahu Muhammad wa Ali wa Rajul wa Jamal wa Nahrun wa Tufaha wa Limunah wa Asa. Ya, karena kita lagi merojah, saya kira kalau terjemahnya hati-hatinya sudah untuk tahu tahun mencari. Fakul wahidin min hadil al-fad, semua masing-masing dari lafaz-lafaz tadi, Muhammad, Ali, Rajul, Jamal, ya dulu makna, menjuka makna. Walaysa zamanu dahilan fi ma'na, dan tidak ada waktu masuk pada maknanya, tidak terkait dengan waktu. Ya, fayakunu isman, maka dia adalah isim. Isim adalah kata yang sudah menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak bergandengan dengan waktu. Qala wa mal fi'lu? Fa huwa fil lughati al hadats. Hadats ini kejadian. Al hadats yakni kejadian. Hadats yakni kejadian. Wa bisil hanahwiyin, ada pada bisil nahwi, apa nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Kalau sampai sini sama dengan isim. Isim dengan fi'il persamaannya adalah sama-sama sudah bisa menunjukkan makna pada dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Bedanya dengan isim, waqtaranat bi ahadil azmiyati thalatha. Ini bedanya dengan isim. Sama-sama sudah menunjukkan makna, tapi bedanya kalau fi'il itu bergandengan dengan satu dari tiga zaman yang ada. Kalau fi'il itu maknanya bergandengan dengan satu di antara tiga waktu. Apa tiga waktu tadi? Alati hiyal madhi, yaitu madhi, wal hal, wal mustaqbal. Yang perlu diingat, maldi itu tidak mesti lampau lama. Tapi maksud maldi itu adalah kejadiannya terjadi sebelum waktu bicara. Walaupun beberapa menit, ya, kejadiannya sebelum waktu bicara. Yang penting sudah lampau, maksudnya sudah terjadi sebelum waktu bicara. Itu mati. Walhal, ini kejadiannya ketika sedang bicara terjadi. Wal mustaqbal, ini akan terjadi setelah waktu bicara. Itu maksudnya. Yang perlu diingat, mati itu. Mati itu maksudnya bukan lampau, maksudnya sudah lah jauh. Yang penting kejadiannya terjadi sebelum waktu bicara. Walaupun beberapa menit sebelum waktu bicara. Nahu kataba. Fa'innahu kalimatun daratun ala ma'nan. Kata itu adalah satu kata yang menunjukkan satu makna. Bahwa kitabah itu menulis. Wahadil makna, dan makna ini muqtarinun bizzamanil madhi. Ia bergandengan waktu lampau. Ya, sehingga ketika kita mengartikan kataba Zaid, kita kata apa? Zaid telah menulis. Karena sudah terjadi. Telah menulis. Qala wa nahu yaktubu. Fa'in daruna ma'nan. Yaktubu juga menunjukkan makna. Wal kitabah aydan. Hadal makna, dan makna ini muqtarinun bizzaman al-hadir. Ya, terkait dengan waktu yang hadir. Nahu. Nah, contohnya apa? Yaktubu Zaidun. Kita artikan Zaid sedang menulis. Zaid sedang menulis. Uktub. Fa'inu kalimatun. Datun al-ma'nan. Waya kitabah ayatan. Wahada ma'nan. Dan makna ini muqtarinun bizzaman al-mustaqbal. Terkait dengan waktu akan datang. Ada tiba ada zaman. Takalum itu setelah waktu bicara. Kenapa? Karena menulisnya itu setelah waktu bicara. Kita bilang ke Zaid, ya Zaid, uktub. Si Zaid akan nulis setelah kita bicara. Setelah kita suruh, baru dia nulis. Berarti kejadiannya setelah waktu bicara. Nah, ini fi'il. Allahu a'lam. Misal. Nanti lanjut soal.